السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا شيخ رمتي، kemarin kita bahas kritikan dari الشارح وهو ابن عبد العز الحنفي terhadap ucapan al-musannif wahuwa Abu Ja'far al-Tahawi rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya, yaitu dari kalimat baqiya fi kalamihi syai'an, masih tersisa catatan dalam masalah ini pada dua perkara. Yang pertama adalah mengucapkan atau menyebutkan lafad-lafad yang global, lafad-lafad yang mujmal. Kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz, semestinya kalau pakai kalimat-kalimat yang jelas, tegas, jangan kata mujmal, itu lebih baik. Yaitu kalimat yang jelas dalam Quran dan Sunnah dipakai. Jadi kalau mau menunjukkan bahwa Allah SWT yang pertama sebelum yang lainnya, maka kalimatnya dalam Al-Quran ada, huwal awwalu wal akhir, huwal awwalu, dialah Allah al-awwal. Jangan pakai kalimat qadim, qadim mengandung makna yang lain, seperti makna sudah usang, itu tidak pantas bagi Allah SWT. Demikian pula kemarin dalam matan yang dibahas disebutkan kalimat jihah, bahwa Allah tidak diliputi jihah, Allah tidak begini, sebutkan kalimat-kalimat yang mujmal. Apa itu jihah? Tidak jelas. Kalau mau menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas makhluk-makhluknya, ada kalimat yang jelas dalam Al-Qur'an dan sangat banyak. Apakah kalimat a'la atau kalimat ulu atau kalimat bahwa Allah Subhanahu wa taala Aliyul A'la, Maha tinggi. Ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Yang tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Catatan kedua adalah yang sudah juga dibahas, dengan kalimat sair al-mubtada'at. Lihat matanya kembali. Ta'ala an hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. La tahwihi al-jihad as-sitt kasair al-mubtada'at. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi dengan arah-arah yang enam. Kasairil mubtada'at, tidak seperti mubtada'at, tidak seperti makhluk-makhluk yang baru, atau tidak seperti benda-benda yang baru ada. Ikhwan bin na'azakumullah. Ini juga dikritik kalimat mubtada'at. Kenapa? Karena ada makhluk-makhluk yang juga karena besarnya dia tidak diliputi. Qala anna qawluhu kasair al-mubtada'at yufham minhu annahu ma min mubtada'in illa wa huwa mahwiyun. Bahwasanya terkesan dari ucapan tadi, tidak ada mubtada'at, makhluk-makhluk yang baru diciptakan, yakni yang tadinya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah, itu mubtada' namanya. Tidak ada satu makhluk pun kecuali mahwiyun, diliputi sesuatu. Baik. Pertanyaannya, bagaimana makhluk yang paling besar diliputi oleh apa? Tidak diliputi oleh makhluk lain. Iya kan? Karena makhluk paling besar. Seperti arsy Allah. Seperti arsy misalnya. Yang langit-langit yang tujuh itu dibandingkan dengan arsy, seperti tujuh cincin yang ditebar di padang pasir. Betapa besarnya arsy. Tapi makhluk apa yang meliputi arsy? Tidak ada. Karena itu paling besar. Berarti bukan sair al-mubtada'at, bukan seluruh mubtada'at itu mahwi. Ada mubtada' yang tidak mahwi seperti arsy tadi. Tetapi saya ulangi sedikit karena ada jawaban dari musannif atau dari asy-syarih. Berkata Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Kita baca selanjutnya. Wa yumkin an yujab. Tetapi mungkin bisa dijawab. An hadzal iskal, dari kesulitan ini, yakni sesuatu yang sulit dipaham dari ucapan musannif dengan kalimat sair, ternyata bisa dijawab. Bi anna sair bi makna al-baqiyah, bahwa sair itu bisa bermakna baqiyah dan sisa makhluk lainnya. La bi makna al-jami', bukan bermakna seluruh makhluk, bukan. Tapi seperti makhluk-makhluk lainnya. Begitu. Makhluk-makhluk lainnya bukan seluruhnya. Yani keumumannya. Bahkan hadza aslu ma'naha. Bahkan itu merupakan asal maknanya. Makna asalnya adalah itu. Wa sa'iril mubta'ad, dan sisa makhluk-makhluk lainnya. Wa minhu as-su'ur wa huwa ma yubqihi syarib fil ina. Karena itu adalah makna asal, apa buktinya kalau itu adalah makna asal? Buktinya disebutkan dalam bahasa Arab kalimat su'ur yang bermakna sair, tapi bermakna sisa yang tersisa dalam gelas ketika kamu minum. Kamu minum, ada sisa air dalam gelas, itu dikatakan su'ur. Dikatakan dalam bahasa Arab su'ur. Fayakunu muradu ghalibal makhlukat, maka ucapan musannif sair al-mubtada'at, bukan seluruh mubtada'at, tetapi dan sisa makhluk-makhluk lainnya. Tidak seperti sisa makhluk-makhluk lainnya. La jami'uha, bukan seluruhnya. Idh sa'ir alal ghalib adal minhu alal jami'. Karena sa'ir bermakna ghalib, itu lebih menunjukkan atau lebih dipakai daripada sa'ir bermakna seluruhnya. Kalimat sa'ir kadang bermakna seluruhnya, kadang bermakna sebagian besar. Tetapi mana yang lebih sering dipakai? Dikatakan yang lebih sering dipakai justru sair bermakna keumuman. Bukan seluruhnya, tetapi sebagian besarnya, dominannya. Sehingga kalau itu adalah yang paling banyak dipakai atau yang lebih ditunjukkan dengan kalimat tersebut, maka dengan husnudzan kita membaca ucapan musannif dengan makna itu. Matannya dikatakan laisa kasairil mubtada'at, tidak seperti kebanyakan mubtada'. Jadi kebanyakan terjemahannya, bukan seluruhnya. Hati-hati, ini jawaban dari kesulitan yang tadi dibahas pada pekan yang lalu. Fayakunul ma'na, maka jadilah maknanya, annallaha ta'ala ghayra mahwiyin kama yakunu aktarul makhlukati mahwiya. Lihat maknanya. Kata Ibn Abdul Aziz, berarti kalau begitu, maknanya adalah, fayakunul ma'na, annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala tidak diliputi oleh sesuatu apapun, tidak seperti kebanyakan makhluk-makhluknya. Bal huwa ghairu mahwin bisyai, bahkan Allah SWT tidak diliputi oleh segala sesuatu. Ta'ala Allahu an dhalik, dan maha suci Allah tidak mungkin diliputi oleh satu makhluk apapun. Wala yudhannu bi syaikh rahimahullah annahu mimman yaqulu inna Allah ta'ala laysa dakhil al-'alam wala kharijahu binafin naqidaini kama dhannahu ba'du syarihin. Dan jangan dikira, layudhan, jangan dikira bahwa syaikh dengan apa yang diucapkannya dalam matan ini mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak di dalam alam, tidak pula di luarnya. Menafikan dua perkara yang bertentangan, yang kontradiksi. Jangan dikira. Jangan salah paham. Jangan mengira bahwa berarti Syekh Abu Ja'far al-Tahawi menyatakan bahwa Allah tidak di mana-mana. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ini jelas akidah yang batil. Karena mempertemukan dua yang berlawanan. Kalau tidak di dalam berarti di luar. Kalau tidak di luar berarti di dalam. Kan begitu. Ini dinafikan kedua-duanya. Tidak di dalam, tidak di luar. Lantas di mana? Berarti tidak ada. Siapa yang menyatakan Allah tidak di mana-mana berarti menganggap Allah tidak ada. Iya kan? Siapa yang menganggap bahwa Allah tidak di dalam alam dan tidak pula di luar alam berarti menganggap bahwa Allah tidak di mana-mana berarti Allah tidak ada. Maka ini adalah akidah yang batilah, batilah, batilah. Akidah sesat. Tetapi ahlu sunnah termasuk Abu Ja'far Tahawi ketika menyatakan Allah tidak diliputi oleh arah-arah, tidak diliputi oleh tempat. Maknanya tidak di dalam sesuatu. Tidak di dalam makhluk. Berarti di mana? Di luarnya. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wallah aliyul a'la. Allah maha tinggi, setinggi-tingginya. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Sehingga kalau dikatakan di mana? Di atas. Maha tinggi, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ini baru keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Yang disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam sunnah, bukan satu, bukan dua, bukan tiga ayat, sekian banyak ayat. Dan sekian banyak hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berdoa Rasulullah SAW. Menengadah ke langit. Karena Allah di atas. Demikian pula malaikat-malaikat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat naik kepada Allah. Ta'rujul malaikatu ilaihi. Malaikat-malaikat itu naik kepada Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Ditambah lagi. Ilaihi yarfa'ul kalimut tayyib. Wal'amalus salih yarfa'uh. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang thayyibah. Kepada siapa naiknya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalus salih yarfa'u, demikian pula amal soleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diangkat kepada Allah, Allah di mana berarti? Di atas. Maka ini adalah ayat-ayat yang sangat jelas, hadis-hadis yang sangat jelas, sungguh tidak ada yang menentangnya kecuali orang yang tidak paham, jahil atau orang yang tidak bisa diajak bicara. Khonurina asallahu muslim yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Syekh dengan kalimat yang tegas bahwa Allah tidak diliputi oleh makhluk apapun. Tidak seperti kebanyakan makhluk-makhluknya. Ini kita diliputi oleh masjid. Masjidnya diliputi oleh udara ini, udaranya diliputi oleh atmosfer, atmosfernya diliputi lagi oleh sekian alam terus begitu sampai yang paling besarnya. Iya kan? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi oleh apapun. Berarti Allah bukan di dalam makhluk, tetapi di atas seluruh makhluk. Kau muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh beliau, oleh Ibn Abdul Aziz yang mensyarah ucapan syaikh. La yudhannu bi syaikh. Jangan dikira, jangan disangka ucapan syaikh. Maksudnya adalah Allah laisa dakhil al-alam wala kharijahu. Jangan dikira maksudnya adalah Allah tidak di mana-mana, tidak dalam alam, tidak pula di luar alam. Binafin naqidain, dengan menafikan dua perkara yang bertentangan. Kama dhannahu ba'du syarihin, sebagaimana dikira oleh beberapa pensyarah ucapan Abu Ja'far Tahawi. Jadi ada yang mensyarah ucapan Abu Ja'far Tahawi, tetapi tidak paham apa yang dimaksud oleh Abu Ja'far Tahawi rahimahullah. Sehingga ditafsirkan ke sana. Ditafsirkan dengan berarti Allah tidak di mana-mana. Karena tidak diliputi arah. Berarti tidak di mana-mana. Keliru besar. Qala, bal muraduhu, bahkan yang dimaukan oleh syekh, annallaha ta'ala munazzahun an yuhita bihi syai'un min makhluqatih. Bahkan maksudnya musannif, maksudnya Abu Ja'far Ath-Thahawi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diliputi oleh makhluk-makhluknya. Enggak mungkin diliputi oleh makhluk-makhluknya. Wa an yakuna muftaqiran ila syai'in minhal arsy au ghairihi, atau Allah Subhanahu wa taala membutuhkan makhluk. Tidak. Membutuhkan arsy atau yang lainnya? Tidak. Allah tidak butuh kepada makhluk apapun, dan Allah tidak diliputi oleh makhluk apapun, Allah tidak di dalam makhluk apapun. Berarti Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wa fi thubuti hadzal kalam 'anil Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu nadhar. Fa inna adaduhu qad shana'u 'alayhi bi asya' ahwan minhu. Falau sami'u mithla hadzal kalam la sya'a 'anhum tashni'uhum 'alayhi bihi. Wa qad naqala Abu Mati' al-Balkhi 'anhu itsbatul 'ulu. Adapun wa fi thubuti hadzal kalam 'anil Imam Abu Hanifah, adapun katanya, sabitnya ucapan seperti ini dari Imam Abu Hanifah bahwa Allah tidak di mana-mana, ini fihi nadhar, itu perlu diteliti lagi. Fihi nadhar, ini perlu diteliti lagi. Fa inna adaduhu qad shana'u 'alayhi bi asya' ahwan minhu, karena musuh-musuhnya, yani lawan-lawannya Imam Abu Hanifah, telah menentang beliau dengan banyak perkara. Kalau saja ada kalimat ini, niscaya mereka akan menentangnya dengan penentangan ini. Iya kan? Saya ulangi ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, bahwa apa yang dikatakan bahwa Abu Hanifah menyatakan Allah tidak di mana-mana, itu adalah tidak sabit dan perlu diperiksa lagi, perlu diteliti lagi. Kenapa? Karena ada beberapa orang-orang yang tidak suka dengan Imam Abu Hanifah, itu menentangnya dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Tetapi enggak akan dan tidak ada didapati mereka menuduh bahwasanya Imam Abu Hanifah menyatakan Allah tidak di mana-mana. Enggak ada. Padahal yang dituduhkan kepadanya ahwan, lebih ringan daripada ucapan Allah tidak di mana-mana. Ucapan Allah tidak di mana-mana itu berat. Menyatakan Allah tidak ada. Jadi di mana Allah? Ya enggak di mana-mana. Berarti enggak ada. Ya enggak ada. Enggak di mana-mana kan berarti enggak ada. Ini ucapan kufur yang mengerikan. Kalau saja ada ucapan ini pada Abu Hanifah, niscaya lawan-lawannya akan menyerang dia dengan perkara ini. Iya kan? Mesti. Tetapi kenyataannya tidak ada. Kalau dibaca bagaimana orang-orang yang menentang Abu Hanifah, tidak ada. Yang menentangnya dengan kalimat, engkau berkata bahwa Allah tidak di mana-mana, berarti engkau menyatakan Allah tidak ada. Apa maknanya? Maknanya bahwa itu tidak keluar dari ucapan Abu Hanifah rahimahullah. Naam, apa diantaranya kritikan pada Abu Hanifah? Beliau menyatakan rahimahullah bahwa yang bertambah dan berkurang itu ketakwaannya. Adapun iman tidak bertambah tidak berkurang. Yang akhirnya diistilahkan dengan murji'atul fuqaha. Murji'ahnya para fuqaha. Beda dengan murji'ah yang ekstrim, beda. Sebab Abu Hanifah dan yang bersamanya dari para fuqaha bukan menyatakan iman tidak naik dan tidak turun kemudian berhenti. Berarti imannya orang ini dengan imannya Rasulullah SAW sama, tidak. Bukan itu. Tapi beliau menyatakan bahwa yang berbeda-beda adalah ketakwaannya. Ya berarti istilah saja. Bahwasanya mereka imannya dengan iman-imannya para ulama, imannya Rasulullah dan imannya para sahabat sama. Yang berbeda ketakwaannya. Ini murji'atul fuqaha. Qadibirin a'azakullah diserang rame-rame Abu Hanifah oleh beberapa ulama. Tayyib, kata Ibu Abdul Aziz, kalau saja Abu Hanifah menyatakan bahwa Allah tidak di mana-mana, bagaimana kira-kira? Niscaya musuh-musuhnya akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Iya kan? Bukan hanya masalah irjal fuqaha tadi. Ada yang lebih besar menyatakan bahwa Allah tidak di mana-mana. Ini mengerikan. Tetapi toh tidak ada. Bahkan sebaliknya, diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu, beliau menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Lihat kalimatnya, Ibn Abdul Aziz rahimahullah menyatakan. Dan beliau sangat pantas berbicara tentang Abu Hanifah karena beliau berada di madhabnya. Nah, Al-Hanaf. Qala waqad nuqila waqad naqala Abu Muti al-Balkhi anhu itsbat al-ulum, dan telah dinukil oleh Abu Muti yaitu Al-Hakam Ibn Abdullah Ibn Maslamah Al-Khurasani, sahabatnya Abu Hanifah, Murjiyun Jahmi. Qala Abu Dawud taraku hadithuhu. Qala, berkata Abu Dawud ditinggalkan namanya atau ditinggalkan hadisnya. Dalam keadaan seperti itu orangnya. Artinya orang yang bukan lurus, dikatakan Murjiyun Jahmi. Tetapi dia menukil tentang Abu Hanifah, bahwa Abu Hanifah menetapkan itsbatul ulu, bahwa menyatakan Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kama sayati dzikruhu insyaallah, sebagaimana akan datang sebutannya nanti insyaallah taala. Wa dhahiru hadzal kalam yaqtadi nafyuh, dan zahir dari ucapan ini berarti penafian ucapan Abu Hanifah bahwa Allah tidak di mana-mana. Karena menyatakan Allah Maha Tinggi di atas. Berarti menafikan ucapan yang tadi. Berarti tidak mungkin Abu Hanifah mengucapkan dua kalimat yang bertentangan. Di sini menyatakan Allah Maha Tinggi di atas arasnya, di sini menyatakan Allah tidak di mana-mana. Ini keliru penetapannya dari Abu Hanifah. Lam yurid bimithli, lam yurid bimithlihi kitabun wala sunnah. Tidak disebutkan pendapat yang seperti itu, bahwa Allah tidak di mana-mana. Tidak disebutkan dalam kitab Al-Quran wala sunnah. Tidak pula dalam sunnah. Falidzalika qultu, oleh karena itu aku katakan, inna fi tsubutihi 'anil imami nadharan, bahwa sesungguhnya penetapan kalimat itu dari Abu Hanifah perlu diteliti lagi. Innal aula tawaqquf fi itlaqih, bahkan yang paling pantas adalah untuk kita diam. Jangan berkomentar dengan riwayat yang tidak jelas. Fa innal kalam mimislihi khatarun, karena ucapan yang seperti itu khatar, bahaya. Khatar ini khatir, berbahaya. Bikhilafil kalam bima warada anis syari', beda dengan ucapan yang diriwayatkan dalam syariat, dalam Quran dan sunnah. Seperti kalimat al-istiwa, wa Allah tinggi di atas arasnya. Wa nuzul, Allah turun ke langit dunia, dalam hadis yang mutawatir. Di sepertiga malam terakhir. Ini ada riwayatnya. Adapun kalimat tadi, Allah tidak di mana-mana, tidak dalam alam, tidak di luar alam. Tidak ada. Yang ada, thumma stawa alal arsh, atau thumma stawa ila samai fasawahunna sab'a samawat, atau ar-Rahmanu alal arsh istawa. Semuanya menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsnya, di atas langit, di atas semua ketinggian. Wa man dhanna minal juhali annahu idza nazala ila samaa'id dunya kama akhbara as-shadiq sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakunu al-'arsyu fawqahu, dan jangan dianggap seperti anggapan orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa Allah kalau turun ke langit dunia berarti 'arsy ada di atasnya. Ini juhal alias goblok. Iya kan? Lah sebesar apa? Kamu tahu Allah ini Maha Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau turun ke langit dunia dalam keadaan meninggalkan arsy berarti kecil sekali. Ada di antara arsy dan bumi, kan begitu? Itu namanya bodoh sebodoh-bodohnya. Dia lupa dengan apa yang dia yakini, bahwa Allah tidak diliputi oleh apapun. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsnya di atasnya, berarti Allah diliputi oleh makhluk. Alias kadzalik. Bukankah demikian? Fahada jahlun min jahlin min jahlin. Ini kebodohan di atas kebodohannya. Jahl fauqa jahl. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka kita kembali kepada ucapan musannif atau ucapan syarih. Qala, maka siapa yang mengira minal juhali, siapa yang mengira dari kalangan orang-orang bodoh, bahwa kalau Allah turun ke langit dunia, sebagaimana diberitakan oleh As-Sadiq, diberitakan oleh Rasulullah SAW yang jujur terpercaya, Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dikira kalau turun ke langit dunia berarti meninggalkan arasnya, berarti arasnya ada di atasnya. Wa yakunu mahsuran bainat tabaqatain, berarti Allah berada di antara dua tabaqah. Tabaqah yang rendah langit dunia dan tabaqah yang tinggi yaitu arsy. Tingkatan yang rendah langit dunia dan tingkatan yang tinggi arsy-nya. Berarti Allah di antara keduanya. Minal alam. Fa qawluhu mukhalifun li ijma'is salaf. Ucapan seperti itu menyelisihi ijma'nya para salaf. Mukhalifun lil kitabi was sunnah. Ini menyelisihi kitab dan sunnah. Wa qala Syekhul Islam, dan berkata Syekhul Islam Abu Utsman Ismail Ibn Abdurrahman As-Sabuni. Berkata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, nah, pemilik kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, dia berkata, sami'tu al-ustaz Abu Mansur Ibn Hamshad ba'da riwayatihi hadis an-nuzul yaqul su'ila Abu Hanifa anhu faqala yanzil bila kayf intaha. Dikatakan oleh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah bahwasanya aku mendengar Ustaz Abu Mansur Ibn Hamshad setelah meriwayatkan hadis nuzul, hadis yang turunnya Allah ke langit dunia, Abu Hanifah ditanya tentang hadis ini, bagaimana Allah turun ke langit dunia? Dijawab oleh Abu Hanifah, yanzilu bila kaif. Allah turun ke langit dunia dengan tidak perlu dibahas kayak apanya. Yang jelas Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah. Wa innama tawaqqaf man tawaqqafa fi nafi dzalik li dha'fi ilmihi bi ma'ani al-kitab was sunnah. Adapun tawakufnya, beberapa orang yang tawakuf tidak berkomentar adalah karena dhaifnya, lemahnya ilmu dia tentang makna-makna kitab was sunnah wa aqwalis salaf dan ucapan-ucapan salaf. Walidzalika yunkir ba'dhum an yakuna fawqa al-'arsy. Oleh karena itu mereka mengingkari, sebagian mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala an yakuna fawqa al-'arsy. Bal yaqulu la mubayinun wa la mujanibun la dakhil al-'alam wa la kharijahu fa yasifunahu bi sifatil 'adami wal mumtani'. Akhirnya karena mereka bodoh tidak mengerti kitab was sunnah, kemudian tidak mengerti ucapan-ucapan salaf, ucapan para ulama, akhirnya sebagian mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin di atas arsy-Nya, bahkan tidak mungkin di sampingnya, bahkan tidak mungkin di dalam alam, tidak mungkin di luar alam. Fayasifu, akhirnya mereka mensifati dengan sifat adam, mensifati dengan sifat ketidakadaan. Kalau tidak di sana, tidak di sini, tidak di situ, tidak di sono, tidak di mana-mana, kira-kira benda itu ada apa enggak ada? Ya enggak ada. Lu enggak di mana-mana? Iya. Ada sebuah makhluk, benda. Di antara sifatnya, dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di manapun, tidak di mana-mana. Benda apakah itu? Hah, tebak-tebakan. Hah? Ya enggak ada. Benda yang tidak ada namanya. Enam. Ikhwanuddin a'azakumullah, berarti mereka mensifati dengan sifat tadi karena kebodohannya. Enggak ngerti kitab, enggak ngerti sunnah, enggak ngerti aqwal salaf, enggak ngerti ucapan para sahabat, enggak ngerti ucapan para ulama, akhirnya mereka hanya menyatakan pokoknya tidak di mana-mana. Itu adalah mumtani'. Mumtani' itu tidak mungkin. Itu sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil. Tidak di dalam, tidak di luar. Berarti di mana? Di pintu. Hah? Kan firman Allah tipis sekali. Itu mumtani'. Mumtani'. Wala yasifunahu bima wasafa bihi nafsahu minal ulu. Berarti mereka tidak mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya sendiri dengan sifat tersebut. Berarti mereka tidak mensifati Allah dengan sifat yang Allah sifati dirinya sendiri dengannya dalam Al-Quran. Apa itu? Sifatul ulu. Berarti mereka tidak mensifati Allah maha tinggi. Wal istiwa alal ars, atau di atas ars. Itu dalam Al-Quran juga. Allah sifati dirinya dengannya. Wa yaqulu ba'duhum bihululihi fi kulli mawujud. Bahkan ada lagi yang berkata dengan perkataan lain. Sama kufurnya, sama sesatnya, tapi beda modelnya. Apa itu? Bukan Allah tidak di mana-mana, tapi justru sebaliknya. Allah di mana-mana. Maksudnya Allah di sana, di sini, di situ, di sana, di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di mana-mana, meliputi seluruh makhluk ini. Maksudnya apa itu kira-kira? Maksudnya Allah hulul. Hulul itu meresap di seluruh makhluk. Bersama setiap makhluk. Ini pendapat Jahm bin Safwan, Jahmiyah. Khadirin a'azakumullah, lebih mengerikan lagi. Yang satu ekstrim ke kanan, yang satu ekstrim ke kiri. Yang satu menyatakan tidak di mana-mana, yang satu menyatakan Allah di mana-mana. Suruh berantem aja keduanya, kita tonton. Siapa yang menang? Khadirin a'azakumullah, mana yang kalah, mana yang menang, kita gak peduli. Karena dua-duanya jelek, dua-duanya kufur, dua-duanya sesat. Khadirin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Qala yaqulu ba'duhum bihululihi fi kulli mawujud. Sebagian mereka berpendapat bahwa Allah meresap di seluruh yang ada. Wa yaqulu huwa wujudu kulli mawujud. Kemudian berkata bahwa Allah adalah wujudu kulli mawujud, bahwa Allah itu adalah keberadaan semua yang ada. Allah adalah keberadaan semua yang ada. Gila. Sudah enggak beres kepalanya. Sudah sesat. Di antaranya adalah Ibnu Arabi, jangan pakai alif lam. Kalau pakai alif lam Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang ahli sunnah. Seorang ulama ahli sunnah. Tetapi Ibnu Arabi tanpa alif lam, itulah seorang yang sesat, yang sudah dikafirkan oleh para ulama, karena berakidah hululiyah namanya. Akidahnya hululiyah. Yang berkeyakinan bahwa Allah meresap pada semua benda-benda dan makhluk-makhluk, dan mereka berkata la illallah. Adapun kalian ahli sunnah dan kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka menyatakan la illallah, tidak ada kecuali Allah. Apa maknanya? Enggak ada di semua kecuali Allah. Ini Allah, ini Allah, ini Allah, semua. Kemanapun kamu menghadap itu Allah, katanya. Kamu menghadap ke pohon, ya itu pohon itu Allah. Kamu menghadap ke tembok, ya tembok itu Allah. Kamu menghadap manapun, itu Allah. Ini na'udzubillah kufur-kufur yang sangat jelas kufurnya. Ikhwan ibn a'azakullah wa nahu dhalik, dan yang sejenis dengan itu. Wa nahu dhalika ta'ala Allahu amma yaqul, yaqulun adh-dhalimun. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim tersebut. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Jahmi. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Al-Ittihadiyah ataupun Hululiyah. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka kaum musyrikin. Dan juga kaum balin. Maha suci Allah SWT dari semua apa yang mereka katakan. Wal jahiduna uluwan kabira. Dan juga maha suci Allah dari semua para penentang-penentang sifat Allah, yaitu sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya, maha besar Allah sebesar-besarnya. Wa sayati li itsbati sifatil uluwi lillahi taala ziyadah bayan indal kalam ala qauli syekh rahimahullah muhitum bikulli syai'in wa fawqahu. Akan datang nanti penetapan sifat ulu, akan ada pembahasan khusus sifat maha tingginya Allah dengan dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah, dengan ucapan para salafus saleh, ucapan para sahabat pada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, insyaallah. Pada pembahasan-pembahasan berikutnya nanti, ketika menerangkan ucapan Allah, ucapan musannif yang menyatakan bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu dan di atas mereka. Allah meliputi segala makhluk dan Allah di atas mereka. Insyaallah taala akan dibahas pada babnya. Selesai pembahasan kemarin, alhamdulillah. Yang akan datang kita akan bahas ucapan musannif yang berikutnya, yaitu wal araju haqqun wal mi'raju haqqun waqad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa urija bi syakhsihi fil yaqdah. Yang akan datang dibahas insyaallah bahwa mi'rajnya nabi adalah hak dan beliau telah diisra'kan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan dimi'rajkan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi syakhsihi, dengan jasadnya, dengan jiwanya, dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Ini akan dibahas insyaAllah pada kajian mendatang bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.